Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu kita masih pada poin yang sebelumnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, di antara sawarif anil haq adalah nufurun nafsi. Yang terakhir kita dapati dari penjelasan beliau rahimahullah adalah bahwasanya para ulama mereka tidak akan mencari kebenaran dan juga memaparkan kebenaran dalam keadaan jiwa itu lari darinya. Dan termasuk di antara yang menyebabkan jiwa itu lari dari kebenaran, seperti yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, adalah kondisi ketika al-jidal, itu ketika perdebatan. Di mana disebutkan oleh beliau rahimahullah, maka mereka para ulama, mereka tidak akan menempuh al-jidal di dalam mencari kebenaran ataupun memaparkannya, kecuali dalam kondisi darurat seperti yang disebutkan oleh beliau. Dan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, masih menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa qala, dan beliau berkata, li'anna al-jidala fihi mudafa'atun wa mughadabatun. Karena jidal padanya itu terdapat mudafa'ah, itu saling membela. Itu membela dirinya, yang namanya jidal tentu ingin memenangkan perjidalan tersebut, sehingga ada mudafa'ah, usaha untuk membela, wa mughadabah, dan juga bisa mengundang kemurkaan, kemarahan. Fayahtaju ayyakuna billati hiya ahsan, sehingga jidal itu butuh ataukah dibutuhkan dengan cara hiya ahsan, itu jidal dengan cara yang terbaik. Dan ini pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang metode di dalam berdakwah ilallahi Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Udu'u ila sabili rabbik, dan serulah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu, bil hikmati, itu dengan cara hikmah, wal mau'idhatil hasanati, dan juga dengan al mau'idhah al hasanah, yaitu bitarghib wa tarhib, dengan hasungan-hasungan dan juga dengan kecaman-kecaman. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan yang ketiga adalah jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di antara metode dakwah adalah dengan jidal, dan diperintahkan pula jidalnya adalah dengan cara yang terbaik. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, dikarenakan di dalam yang namanya jidal itu mengandung apa yang disebutkan tadi, adanya mudafa'ah, usaha pembelaan, dan juga mughadabah, bisa menyebabkan kemarahan baik pihak yang pertama ataukah pihak yang lainnya. Sehingga di dalam berjidal tersebut dibutuhkan jidal dengan cara yang baik. Hatta yusliha ma fihi minal mumana'ati wal mudafa'ati. Sehingga cara yang terbaik, itu jidal dengan cara yang baik tersebut, ini bisa yuslih, bisa memperbaiki, ma fihi minal mumana'ati wal mudafa'ati. Bisa memperbaiki sesuatu yang padanya terdapat mumana'ah, itu yang tadinya saling enggan, saling menolak, menghalangi, dan juga mudafa'ah, usaha pembelaan tadi. Dengan cara yang terbaik tadi, dengan jidal dengan cara yang terbaik, ini bisa dikondisikan, bisa diperbaiki. Yang tadinya ada pembelaan menjadi menerima, karena adanya usaha jidal tersebut dengan cara yang terbaik. Wal mau'izatu la tudafi'u kama yudafi'ul mujadilu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan al-mau'izah yaitu yang berisi at-targhib wa tarhib, hasungan dan juga kecaman, ini la tudafi'u kama yudafi'ul mujadilu, ini tidak bisa memberikan pembelaan sebagaimana pembelaan yang dilakukan oleh al-mujadil. Ini ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Artinya di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah seperti pada ucapan beliau sebelumnya, bahwasanya jidal itu adalah digunakan, dipakai karena dalam rangka untuk mimba bidaf'is sa'il, untuk menolak sesuatu yang menyerang. Ketika butuh untuk dijidal, maka baru digunakan dengan cara yang semacam ini. Itu pun sesuai dengan apa yang sudah kita bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing untuk perjidalan tersebut dengan cara yang baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala Ibnu Muflih, berkata Ibnu Muflih rahimahullah, masih menjelaskan tentang permasalahan jidal. Wa man khada fis saghabi ta'awwadahu, barang siapa yang berdalam-dalam, itu berbicara dengan berdalam-dalam fissagabi, pada perkara yang bisa menghasut, bisa menimbulkan permusuhan dan juga seterusnya, ta'awadahu, maka dia akan terbiasa dengan perkara tersebut. Wa man ta'awadahu hurimal isabah wastarwaha ilaih, dan barang siapa yang sudah terbiasa untuk berbicaranya ini berisi tentang hasutan, kata beliau, hurimal isabah, maka dirinya bisa dihalangi, bisa terjegah untuk mendapatkan al isabah, yaitu mencocoki kebenaran sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapannya sudah memberikan hasutan-hasutan, dan dia sudah terbiasa dengan perkara tersebut. Wastarwaha ilaih, dan karena dirinya sudah terbiasa dengan perkara yang demikian, wastarwaha ilaih. Dia pun menjadi condong, menjadi senang dengan perkara tersebut. Wa man 'urifa bihi saqata suqutadz dzarrati. Kata beliau rahimahullah, dan barang siapa yang dikenal, barang siapa yang diketahui dengan hal demikian, yaitu dia sudah dikenal sebagai orang yang terbiasa, orang yang sudah membiasakan diri berbicara dengan perkara-perkara yang berisi tentang hasutan-hasutan, maka beliau saqata suqutadz dzarrati, maka dia akan terjatuh seperti terjatuhnya adzarrah, itu seekor semut yang kecil. Artinya dia terjatuh dengan tidak ada harganya. Terjatuh karena dia berjidal, dia berbicara dengan perkara-perkara yang berisi tentang hasutan-hasutan. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa in qulta, maka jika engkau menyatakan, inna salafa minas sahabati wa tabi'in tanadharu talaban likasfil haqqi, sesungguhnya para salaf dahulu, itu para salaf dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in, mereka juga melakukan tanadharu, yaitu munadharah, perdebatan, talaban likasfil haqqi, dalam rangka untuk menyingkap kebenaran, untuk mencari kebenaran. Ini artinya berhujjah. Dahulu salaf juga menggunakan perdebatan untuk menyingkap suatu kebenaran. Maka fal jawabu, kata beliau jawabannya, anna man salaka tariqas salafi fala haraja alaih. Maka barang siapa yang menempuh jalannya para salaf, menempuh jalannya para sahabat, para tabi'in, maka beliau fala haraja alaih, maka tidak ada dosa atasnya, karena dia mencontoh, meneladani, meniru jalannya para salaf, minas sahaba wa tabi'in. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna salafa kanu yatanadharuna bi akmali turuqi ala sabilil musyawarati. Karena sesungguhnya para salaf dahulu mereka melakukan munadharah, itu perdebatan, bi akmali turuqi, dengan jalan-jalan yang sempurna, dengan metode-metode yang sempurna, yaitu kata beliau ala sabilil musyawarati, yaitu dengan cara musyawarah, bukan debat kusir, bukan debat yang isinya adalah hasutan-hasutan, bukan untuk menimbulkan permusuhan, tidak. Ini para sahabat, para tabi'in, ketika mereka melakukan munadharah, munadharahnya adalah berisi tentang perkara musyawarah, yaitu tidak terjadi debat yang menghasut pihak yang lainnya. Wa talabil haqqi, dan juga munadharah yang dilakukan oleh mereka adalah dalam rangka untuk talabil haqqi, untuk mencari kebenaran. La musaghabatan wa ghalabatan, bukan dalam rangka hasutan-hasutan, bukan pula dalam rangka ghalabah, untuk mengalahkan pihak yang lainnya. Itu bermusyawarah dengan pihak yang lainnya, dijelaskan kepadanya, dan juga untuk mencari kebenaran. Ini para salaf dahulu, para salaf minas sahabah wa tabi'in. Bisa kita saksikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjidal itu orang-orang khawarij, itu pun dilakukan dengan cara yang baik, dilakukan dengan cara yang baik oleh beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad kana al-ulama'u min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amra Allah ta'ala fi qawlih. Kata beliau rahimahullah, dan adalah para ulama dari generasi para sahabat dan juga para tabi'in dan juga setelah mereka, para ulama dari generasinya para sahabat dan juga para tabi'in serta setelah mereka, itu atba'u tabi'in, idza tanaza'u, jika mereka berselisih, fil amri, dalam suatu perkara, kata beliau, ittaba'u amrallahi ta'ala fi qawlih. Maka mereka perselisihannya adalah berupa, yaitu cara yang ditempuh oleh mereka, ittaba'u amrallahi. Mereka mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ, maka jika kalian berselisih, fi syai'in, dalam suatu perkara. Apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi perselisihan? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan perkara tersebut. Kembalikan perkara yang diperselisihkan oleh kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kepada kitabullah, kepada Al-Quran, war rasul, dan juga kembalikan kepada ar-rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in mendatangi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memecahkan permasalahan yang mereka perdebatkan, permasalahan yang mereka berselisih padanya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka mereka mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka kepada sunnah-sunnah beliau, kepada sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para sahabat, dan juga para tabi'in, dan juga atba'u tabi'in, jika mereka tanaza'u, kondisinya adalah seperti yang disebutkan tadi. Mereka mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala tadi, farudduhu ilallahi wal rasul. Kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian memang mengaku beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah merupakan perkara yang lebih baik dan juga lebih ahsan ta'wilnya, yaitu tafsirnya, penjelasannya, hasilnya nanti itu jelas lebih baik. Karena dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya, itu kepada kitabullah dan juga kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, para sahabat, para tabi'in, dan juga atba'u tabi'in. Karena memang tujuannya adalah seperti yang dinyatakan tadi di atas, mereka dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan dalam rangka musaghabatan dan juga waghalabatan, bukan dalam rangka untuk memberikan hasutan-hasutan ataukah ingin mengalahkan pihak yang lainnya. Namun yang dicari oleh mereka adalah talabul haqqi, ingin mencari kebenaran. Kemudian kata beliau al-muallif rahimahullah, atau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadharata musyawaratin wa munasahatin. Dan mereka para sahabat, para tabi'in, dan juga atba'u tabi'in, mereka melakukan munadharah dalam suatu permasalahan, itu adalah munadharah musyawaratin. Itu munadharah, perdebatan yang bentuknya adalah musyawarah. Wa munasahah. Dan juga bentuknya munasahah, saling memberikan nasihat antara dirinya dengan yang lainnya. Bukan munadharah yang dalam bentuk musaghabah ataupun ghalabah, ingin memberikan hasutan-hasutan ataupun mengalahkan. Kemudian kata beliau, warubbama ikhtalafa qawluhum fil mas'alatil ilmiyati wal amaliyati ma'abaqa'il ulfati wal ismati wa ukhuwatid din. Kata beliau rahimahullah, ini yang menjadi kenyataan di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, rubbama wa rubbama, dan terkadang, ikhtalafa qawluhum fil mas'alatil ilmiyah wal amaliyah, terkadang berbeda pendapat mereka pendapatnya para sahabat misalnya terjadi pada generasi mereka perselisihan antara si fulan dengan yang lainnya, satu sahabat dengan yang lainnya, berbeda pendapatnya. Kata beliau, rubbama ikhtalafa qauluhum, terkadang berbeda pendapat mereka fil mas'alatil ilmiyah wal amaliyah, dalam permasalahan ilmiah dan juga amaliyah, secara keilmuan dan juga amaliyah, praktik di lapangan, itu berbeda pendapat mereka. Namun kata beliau, ma'a baqa'il ulfati wal ismati wa ukhuwatid din, namun dengan tetap terjaga kata beliau al ulfah, yaitu persaudaraan di antara mereka, wal ismah, dan juga masih terjaganya antara satu dengan yang lainnya hubungannya, wa ukhuwatid din, dan juga masih tetap adanya ukhuwatud din, yaitu persaudaraan di atas agama Islam ini. Ini mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, demikian pula para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Sehingga munadharah, perdebatan yang dilakukan oleh mereka, sekali lagi seperti yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, adalah dalam rangka untuk talabul haq, untuk mencari kebenaran, bukan dalam rangka musaghabah ataupun ghalabah. Sehingga ketika terjadi di lapangan pendapat mereka ternyata berbeda, masih tetap terjaga ulfah, al-ismah, dan juga ukhuwatuddin seperti yang dinyatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ini akhir dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau, oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu poin yang ke-25 di antara sawarif anil haq adalah al-i'tiqadu thumma al-istidlalu. Di antara perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran adalah al-i'tiqad. Seseorang meyakini terlebih dahulu, thumma al-istidlalu, baru kemudian dia beristidlal, dia berdalil. Dia meyakini terlebih dahulu, ataukah mengamalkan terlebih dahulu, mengucapkan terlebih dahulu, thummal istidlal, baru setelah itu dia mencari dalilnya, mencari-cari dalilnya. Padahal prinsip yang dijalani oleh kaum muslimin semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berdalil terlebih dahulu, kemudian mereka beriktikad, mereka mengamalkan, mereka berucap, yaitu iktikadnya dibangun di atas dalil yang sudah mereka ketahui. Ucapannya juga dibangun di atas dalil, tindakannya dan juga yang lainnya ini dibangun di atas dalil. Sehingga di sini oleh al-muallif rahimahullah, perkara yang semacam ini itu al-i'tiqad thumma al-istidlal dijadikan oleh beliau sebagai salah satu dari perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, karena menyelisihi apa yang dijalani oleh para sahabat, para tabi'in dan juga yang lainnya, yang itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, al-wajibu alal muslim alla yakula hatta yakula Allahu wa rasuluhu kama amarahu Allahu. Yang wajib bagi seorang muslim, bagi setiap muslim yang wajib adalah alla yakula, hendaknya dia tidak berbicara. Tidak berbicara, tidak beriktikad, tidak pula mengamalkan, hatta yakula Allahu wa rasuluhu, hingga Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu berucap. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengucapkan, sudah berfirman dan juga rasulnya sudah mengucapkan itu bersabda, maka baru dia menyatakan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib bagi seorang muslim memiliki prinsip yang semacam ini, yaitu dia tidak berbicara, dia tidak berkeyakinan sampai Allah Subhanahu wa taala berbicara terlebih dahulu, sampai rasulnya berbicara terlebih dahulu, menunggu apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama amarahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal tersebut ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang semacam ini diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ini adalah merupakan bimbingan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, yaitu agar mereka tidak berbicara sampai Allah dan Rasulnya itu berbicara terlebih dahulu. Tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Sehingga tadi al-muallif rahimahullah, beliau menyatakan al-wajibu alal muslim. Yang wajib bagi seorang muslim adalah alla yakula hatta yakula Allah wa rasuluhu. Dia tidak berucap, beriktikad, beramal hingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, dia jangan sampai berucap, berkeyakinan sebelum dia mendapatkan dalilnya. Seharusnya dia beristidlal terlebih dahulu, baru beriktikad, beramal dan juga berucap serta yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa hakadza kana sahabatu la ya'taqiduna wa la yaquluna hatta yaqula Allah wa rasuluhu. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka la ya'taqidun, mereka tidak meyakini, tidak beriktikad, wala yakulun, dan juga mereka tidak berkata, tidak berucap, hatta yakulallahu wa rasuluhu, hingga Allah dan Rasulnya mereka mengucapkannya. Sampai Allah dan Rasulnya berucap. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga apa yang diyakini oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu adalah sesuatu yang sudah jelas difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah sudah disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, mereka la ya'takidun wa la yakulun hatta yakul Allah wa rasuluhu, dan mereka memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat tadi, benar-benar faham, sehingga mereka seperti ini kondisinya. Kemudian kata beliau, thumma dhaharatil ahwa'u ba'da inqiradi ahdi sahabah. Kemudian muncullah al-ahwa, mulailah muncul yang namanya al-ahwa, yaitu hawa nafsu, ba'da inqiradi ahdi sahabah, setelah inqirad, yaitu setelah punahnya, habisnya, hilangnya masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah generasi para sahabat itu habis semuanya, sudah meninggal semuanya, sehingga ahdus sahabah ini sudah tidak ada lagi, zaharatil ahwa. Seperti yang disebutkan tadi, setelah munculnya hawa nafsu tadi, wa khallafat khulufun ta'takidu thumma tastadillu. Dan khalafat, yaitu bermunculan khulufun, itu generasi-generasi yang belakangan setelah generasinya para sahabat, di mana mereka kata beliau ta'takidu thumma tastadillu, mereka berkeyakinan terlebih dahulu, thumma tastadillu, baru mereka mencari dalil, namun sudah diyakini oleh mereka, baru setelah itu mereka mencari dalilnya, dalil apa yang diyakini oleh mereka. Bahkan tidak hanya diyakini, mereka sudah menjajakannya, mendakwahkannya, diucapkan oleh mereka, diamalkan oleh mereka, baru setelah itu mereka mencari dalil. Ini terjadi ketika sudah zaharatil ahwa, bermunculan al-ahwa, itu hawa nafsu, setelah generasi para sahabat ini punah semuanya. Muncullah khulufun, itu generasi-generasi belakangan, khalaf-khalaf, yang mereka ta'takidu summa tastadillu. Yaitu mereka meyakini terlebih dahulu, kemudian baru mencari dalilnya. Bisa dibayangkan, orang kalau sudah meyakini, orang kalau sudah mengucapkan sesuatu, kemudian dia baru mencari dalilnya. Apa yang akan dilakukan oleh dirinya terhadap dalil tersebut? Kalau dalil tersebut cocok dengan keyakinannya, jelas ini akan diambil. Namun kalau tidak sesuai dengan keyakinannya, kalau tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, tentu dia akan memiliki tindakan terhadap dalil tersebut. Mungkin dalil tersebut akan dimaknakan kepada makna yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, ataukah akan menolak dalil tersebut, dan juga seterusnya. Sehingga dari sinilah akan nampak judul yang disebut oleh beliau rahimahullah, bahwasanya berkeyakinan terlebih dahulu kemudian beristidlal, ini adalah termasuk sesuatu yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Karena tentunya mau tidak mau dalil tersebut harus dipelintir sehingga mencocoki apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan tersebut. Sehingga karena sudah meyakini kemudian baru mencari dalil, kata beliau, faddinu ma qaluhu wa syar'u man tahaluhu wa ma kanatil adillatu tukhalifuhu ta'awwaluhu, kata beliau rahimahullah. Dikarenakan mereka sudah meyakini terlebih dahulu kemudian baru beristidlal, faddinu ma qaluhu, sehingga agama itu adalah apa yang mereka ucapkan. Wa syar'u man tahaluhu, dan juga syariat itu adalah yang mereka bikin, yang mereka yakin, yang mereka ajarkan. Wa ma kanatil adillatu tukhalifuhu ta'awwaluhu, dan jika, kata beliau, wa ma kanatil adillatu, dan jika dalil tersebut tukhalifuhu, yaitu menyelisihi apa yang diyakininya tadi, berbeda dengan apa yang diucapkan yang diyakininya tadi, maka ta'awwaluhu, mereka akan menta'wil-ta'wil dalil tersebut. Yaitu akan ditafsirkan, akan dimaknakan dalil-dalil tersebut sesuai dengan apa yang sudah diyakininya. Padahal dalil tersebut tukhalifuhu, menyelisihinya, menyelisihi keyakinannya, menyelisihi amalannya, menyelisihi ucapannya. Sehingga tindakan dia adalah ta'awwalul adillah, yaitu menta'wil-ta'wil dalil-dalil yang ada. Baik dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, ini akan dita'wil. Dan ini adalah kebiasaan ahlul ahwa, seperti yang disebutkan tadi. Karena ini muncul setelah inqiradi ahdi sahabah, setelah berakhirnya punahnya generasi para sahabat Rasulullah SAW, yaitu bermunculannya al-ahwa, yaitu generasi-generasi di mana mereka ta'takidu thumma tastadillu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahada min a'zamil fawariki baina sunniyi wal bid'iyi. Dan ini adalah merupakan pembeda-pembeda yang sangat besar, yang membedakan antara as-sunni, itu seorang yang benar-benar mengikuti sunnah, mengikuti apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan al-bid'i, yaitu dengan orang yang mengikuti kebid'ahan, yang mengikuti hawa nafsu tadi. Maka perkara ini adalah yang membedakan mereka antara sunni dengan al-bid'i. Fasunniyu, kata beliau, maka seorang yang sunni, yang benar-benar dia mengaku mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuakhiru hawahu wa yaj'aluhu taba'an lil adillati, maka dia akan mengakhirkan hawa nafsunya, bahkan akan membuang hawa nafsunya, dan akan menjadikan hawa nafsunya tersebut taba'an lil adillati, untuk mengikuti dalil-dalil yang ada. Sehingga hawa nafsunya yang harus dipaksa, yang harus dikalahkan untuk mengikuti dalil-dalil. Ini sunni. Seorang sunni akan semacam ini. Berbeda dengan al-bid'i tadi. Kata beliau, wal mubtadi'u yaj'alu hawahu hakiman 'ala syar'i. Sementara al-mubtadi' ada beliau, seorang ahlul bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya, yaj'alu hawahu, dia akan menjadikan hawa nafsunya hakiman 'ala syar', yang menghakimi syariat ini. Sehingga hawa nafsunya itu yang akan dikedepankan. Hawa nafsunya itu yang dijadikan sebagai hakim terhadap syariat ini, terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalil-dalil yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga prinsip yang semacam ini, itu prinsip berdalil terlebih dahulu sebelum berkeyakinan, berucap dan juga yang lainnya, ini adalah merupakan prinsip yang sangat agung. Yang dikatakan oleh beliau, dengan ini adalah merupakan pembeda yang sangat besar, yang membedakan antara seorang sunni dengan seorang mubtadi. Seorang yang sunni, seperti digambarkan oleh beliau, dia akan menyampingkan, dia akan mengakhirkan hawa nafsunya, dan menjadikan hawa nafsunya mengikuti dalil-dalil yang ada. Mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Sementara al-mubtadi, ini justru akan menjadikan hawa nafsunya sebagai nomor satu, sebagai hakim terhadap syariat, hakim terhadap dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syatibi, berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau rahimahullah, walidzalika summiya ahlul bid'i ahlal ahwa'i. Oleh karena itulah, kata beliau rahimahullah, ahlul bid'ah itu dinamakan dengan ahlul ahwa. Kenapa mereka ahlul bid'ah disebut dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu? Kata beliau rahimahullah, li'annahum ittabau ahwa'ahum falam ya'khudul adillata syar'iyyata ma'khadal iftiqari ilaiha wa ta'wil 'alayha. Dikarenakan mereka ittaba'u ahwa'ahum, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Ahlul bid'ah, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Falam ya'khudul adillata syar'iyyata ma'khadal iftiqari ilaiha, dan mereka tidak mengambil, yaitu tidak menjadikan dalil-dalil syar'iyyah, itu dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengambil dan juga menjadikan dalil-dalil syar'iyah tersebut ma'khadal iftiqari ilaiha, sebagai sumber kebutuhan kepadanya. Itu sebagai sumber yang dia butuh kepadanya. Ini mereka tidak menjadikan hal tersebut. Dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah tidak dijadikan sebagai kebutuhan mereka, sebagai sumber kebutuhan mereka. Justru hawa nafsu mereka itulah yang dijadikan sebagai sumber kebutuhan bagi mereka. Wa ta'wila ilai 'alaiha, dan juga mereka tidak menjadikan dalil-dalil syar'iyyah tersebut sebagai ta'wil 'alaiha, yaitu sebagai tujuan bagi mereka. Tujuan mereka bukan dalil-dalil dari Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka. Hatta yasduru anha, sehingga mereka kembali darinya. Bal qaddamu ahwa'ahum wa atamadu ala ara'ihim. Bahkan mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka dan bersandar terhadap ara'ihim, itu pikiran-pikiran mereka, pendapat-pendapat mereka. Ini mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka dan juga lebih bersandar kepada ara' mereka, itu pendapat-pendapat mereka, pikiran-pikiran mereka, dibanding mereka bersandar kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. Kemudian setelah itu mereka menjadikan dalil-dalil syar'iyyah manzuran fiha, hanya sekedar dilihat saja. min wara'i dzalik, dari belakang hawa nafsu mereka. Yang diutamakan adalah memandang dengan hawa nafsu mereka, bukan memandang dalil-dalil tersebut. Ini mereka. Sehingga dari sini ahlul bidah disebut sebagai ahlul ahwa, karena mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Waqala, dan beliau juga berkata, al-mubtadi'u ja'ala al-hawa awwala matalibihi wa akhadha al-adillata bit-tab'i. Kata beliau rahimahullah, kata al-Imam Asy-Syatibi, al-mubtadi' itu ahlul bid'ah, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai awwala matalibihi, awal pertama kali tujuan dia. Kalau sunni, awal tujuan dia adalah dalil-dalil asy-syar'i dari Al-Kitab dan juga Sunnah. Sementara Al-Mubtadi, tujuan utamanya adalah hawa nafsu mereka. Sehingga hawa nafsunya dijadikan sebagai awwala matalibihi. Wa akhadal adillata bitab'i, kemudian baru menjadikan dalil itu sebagai pengikutnya. Baru belakangan diikutkan. Namun tujuan utamanya yang menjadi sandaran, yang menjadi patokan adalah hawa nafsu mereka. Ini kata Imam Asy-Syatibi. Masih menekankan apa yang disebutkan sebelumnya. Wa qala, dan beliau juga berkata, bi khilafi ghairil mubtadi, berbeda dengan selain mubtadi, berbeda dengan selain dari ahlul bid'ah, itu ahlus sunnah, seorang sunni. Maka seorang sunni, kata beliau, fa innahu innama ja'alal hidayata ilal haqqi awwala matalibihi. Maka seorang yang sunni, seorang ahlus sunnah, dia hanyalah menjadikan hidayah ilal haqqi, itu hidayah kepada kebenaran, sebagai awwala matalibihi, awal tujuan dia, awal yang dia cari. Ini mereka, ahlus sunnah, seorang sunni, menjadikan hidayah ilal haq, petunjuk menuju kebenaran, itu adalah awal tujuan dia. Wa akhkara hawahu inkana faja'alahu bittab'i. Kata beliau rahimahullah, dan seorang sunni tersebut akan akhkara hawahu, akan mengakhirkan hawa nafsunya. Itu pun kata beliau, inkana, jika ada. Dan tentunya seorang sunni tidak akan memiliki hawa nafsu yang akan dikedepankan. Faja'alahu bittab'i, kemudian akan menjadikan hawanya tersebut, bittab'i itu belakangan setelahnya. Yang diutamakan adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dijadikan sebagai awwala matalibihi, awal yang dia cari, awal yang dia inginkan. Sehingga di sini seperti yang disebut oleh beliau rahimahullah, inilah yang membedakan, perbedaan yang sangat besar antara seorang sunni dengan seorang bid'i. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang, bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.